Ada ikhwan menemukan perhiasan sebuah perhiasan di jalan raya dekat alun-alun Banjarsari. Apakah boleh mengumumkannya melalui radio yang letaknya berada di masjid sebagai bentuk ta'awun kepada yang lain? Apakah mengumumkan barang temuan ini termasuk ke dalam larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid? Tidak termasuk. Ya. Yang dimaksud yang dilarang di masjid itu adalah orang yang kehilangan barangnya dan belum ditemukan. Ya. Ini yang dilarang dilakukan di dalam masjid. Tapi di pintu masjid atau di luar masjid boleh. Ya. Dia bertanya, dia mengumumkan barangnya yang telah hilang. Ini yang dilarang kalau dilakukan dalam masjid. Adapun mengumumkan barang temuan yang sudah ditemukan, maka ini tidak mengapa di dalam masjid. Ini tidak mengapa di dalam masjid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam Taisirul Allam. Taib.